Zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi kagungan anak asuh jenenge Kirkiroh. Agamane dibimbing Kanjeng Nabi, ibadah dibimbing, ilmune dibimbing, bareng dewasa diangkat dadi satpam. Nunggu gedung kanggo nyimpen barang-barang rampasan dari musuh. Arang wanimah. Lebareng kira-kira niki wafat diatur no Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok mboten dawuh inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tapi Kanjeng Nabi dawe huwa finnar. Kira-kira di dalam api neraka. Insyaallah. Akhirnya bareng diselidiki, ternyata Kirkiroh niku ngentit kemul namung siji tok saking gudang. Ngentit kemul saking gudang. Lho saiki ngentit gula kok ribuan ton. Ngentit beras kok ribuan jutaan ton. Ya Allah. Iku jenenge gebiare donyaku nipu, bujuk. Terus Bapak nek pengatosane nggih namung ngoten. Monggo sakniki kita pikir nggih. Kita galih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dadi rasul terakhir. Engkang dadi rasul kita nggih. Engkang dadi panutan kita. Engkang dadi uswatun hasanah kita. Niku nate diuji kali Gusti Allah bab dunya. Inna Jibril alaihi salam nazala. Faqala ya Muhammad Inna Allah ta'ala yukri'uka salam wa yakulu laka atuhibbu an aja'ala laka habihil jibala bahaban wa yakulu ma'aka haithuma kunta fatroko sa'atan summakola ya Jabra'il inna dunya daruman la darolam wa malu man la malalahu pat yajumauha man la akralahu faqala lahu Jabra'il sabbatakallah ya Muhammad bil qawli sabit. Niki panutan kita, nabi kita, rasul kita sing sunnahipun kedah kita cepengi. Sesungguhnya Jibril turun menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala kirim salam kepadamu." Dan Allah berfirman, "Wahai Muhammad, apakah kamu senang seandainya gunung-gunung sedunia ini saya jadikan emas untukmu. Dan semua itu akan mengikuti kamu dimanapun kamu berada." Niki ditari, niki tari. Muhammad, apa gelem? Gunung sak jagatku didadekno emas, iku dadi wekmu kabeh. Neng diwae kamu berada, gunung-gunung itu siap bersama dengan kamu. Nek cara wong ngaji hikam terus pundi sawapane? Cara wong ngaji hikam kok ditari ngoten kok jawabane terus pundi? Wong ge Jibril nggih men Gunung Semeru tok mawon. Kanjeng Nabi niku terus jingkluk sedilo menundukkan kepala. Baju Kanjeng Nabi terus dawuh ya Jabra'il, "Hei Jibril, sak temene donya iku omahe wong sing besok ora bakal duwe omah. Nggih. Donya-donya sing ndi? Donya sing dadi kepentingane nafsu. Donya sing ora dadi mazraatul jannah. Donya sing dadi kepentingane nafsu. Wa malu man lamalalahu lan dadi bandane wong sing besok ora bakal duwe bondo. Donya iku dikumpulno wong sing ora duwe akal. Dadi wong kuwi nek ora duwe akal sing dikumpulno donya ora ngumpulno persiapan-persiapan kanggo sowan maring Gusti. Iki wong sing gak ndek akal. Wong sing ora ndek akal ku sing dikumpulno mung donya, donya, donya, donya, tidak mengumpulkan persiapan-persiapan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Wong gak ndek akal. Nah, niki mengki saged dibagi macam-macam. Kalase wong ku macam-macam. Enten sing hidupnya ku separuh ngumpulno dunya, separuh ngumpulno sangune akhir. Ana ku wong sing 75% ngumpulno dunya. Sing 20% ngumpulno sangune akhirat. Enten sing diwali 75% ngumpulno sangune akhirat, sing 20% ngumpulno dunya. Enten sing 90% ngumpulno sangune akhirat, 10% ngumpulno dunya. Niki kelasi wong pirang-pirang. Lagi sing dadi dunya ku omahe wong sing besok ora bakal duwe omah, iku dunya yang sepenuhnya. Sing dunyane mboten enten sing kanggo mazraatul jannah. Iku bandane wong sing besok ora bakal duwe bondo, sing ngumpulno ku wong-wong sing ora berakal. Kono Kanjeng Nabi niki lulus ujian, malaikat Jibril ndungakno sabbatakallah ya Muhammad bil qauli sabit. Muga-muga awakmu diparingi Gusti Allah nganggo qauli sabit. Qauli sabit niku qaul la ilaha illallah. Qauli sabit. Para bapak, para ibu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh laukan ati dunia tak dilu inda Allah janaha ba'udotin au janaha tairin masako kafirun minha surbatama'in. Kanjeng Nabi dawuh seandainya nilainya dunia itu seperti sayapnya nyamuk. Nilainya dunia itu seperti sayapnya nyamuk atau sayapnya burung. Orang kafir tidak akan diberi minum Allah seteguk air. Artinya bagaimana dunia iku regane iku sik larang lari nyamuk. Isi larang lari nyamuk, isi larang lari manuk. Oleh karena masih mahal sayapnya nyamuk, dunia diweh-weh no wong kafir. Masih putrek pen sak mene, gudang pen sak mene, sedan pen sak mene. Karena nilainya tuh masih di bawah nilainya sayap nyamuk. Seumpamanya seimbang dengan sayapnya nyamuk itu gak uwe. Wong kafir gak ngira diwehi ngombe banyu seteguk air, gak mungkin. Iku dunyo-dunyo sing disebut Kanjeng Nabi iki dunyo sing ya apa? Dunyo yang definisinya mala naf'a bihi lil akhirat. Nggih. Nggih, iki sampean catet iki. Aja mung ndomblong tok. Ben ora kliru memahami iki sik ora kliru. Mala naf'a fihi lil akhirat yaitu barang yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Dunia sing dimaksud itu sing danuk manfaate ning akhirat. Kanggo seneng-seneng, kanggo nopo lain. Kalian dunia sing sampean gawe masjid lain. Dunia ingkang pengen gawe pondok lain. Dunia ingkang pengen wehaken fakir miskin diniati napa lillahi taala lain. Dunia sing kanggo nggih damel pengen nyangoni anak golek ilmu agama ning pondok lain. Nggih, lain. Niku jenenge dunya sing dadi mazruatul jannah. Di dunya sing danuk manfaati kanggo akhirat iku nilainya ndak ada. Isik mahal nilaine sayapnya nyamuk. Para bapak peringatannya apa? Tepotro dunya apa? Dunia ku akibati hancur akan sirna. Orang yang bijak adalah orang yang mengejar sesuatu yang kekal dan tidak sirna. Karena orang yang memperoleh hal-hal yang kekal dan tidak sirna, maka tidak akan mengalami penyesalan.